Berjumpa dengan Sanggar Cerita. Nah adik-adik, kali ini Sanggar Cerita menyajikan sebuah cerita yang sangat menarik dengan judul Putri Merah dan Cermin Ajaib. Suatu kerajaan angkasa pura, Baginda Wiratama yang bertahta, berputera 7 bersaudara, Dewi Merah Puteri Kusumnya. Dewi Merah Putri yang sungguh jelita, cantik rupawan dan baik budinya, namun dibenci semua saudaranya karena iri dengan kelebihannya. Oh, cermin ajaib, sembuhkan putri dari derita. Zaman dahulu kala di Kerajaan Angkasa Pura, memerintah seorang raja yang bernama Maha Baginda Wiratama. Maha Baginda Wiratama mempunyai seorang permaisuri dan 7 orang putri, masing-masing bernama Dewi Cempaka, Dewi Bulan, Dewi Malam, Dewi Rosalia, Dewi Anggrek, Dewi Melati, dan yang paling bungsu bernama Dewi Merah. Di antara 7 putri raja ini, hanya Dewi Merahlah yang memiliki paras yang elok dan berbudi luhur. Maka tak heran seluruh rakyat mencintai Dewi Merah. Pada suatu hari, Baginda Wiratama memanggil 7 putrinya. Kalian tentu terkejut. Mengapa Ayahanda memanggil kalian? Iya, Ayahanda. Hamba sangat terkejut. Mengapa tiba-tiba saja Ayahanda memanggil kami? Loh, mengapa kalian cemas seperti itu? Ayahanda, karena kalian nakal. Hamba kira Ayahanda akan menghukum kami. Tidak, Cempaka. kalian, Dewi Cempaka. Iya, Ayahanda. Kau adalah... Sudah waktunya Ayahanda memberitahukan hal ini padamu. Tentang apa, Ayahanda? Camkanlah baik-baik nasihat yang akan Ayahanda utarakan pada kalian. Sudah waktunya Ayahanda menurunkan takhta kerajaan ini pada kalian. Usia dan kemampuan Ayahanda sudah tak pantas lagi diperlihatkan pada kerajaan ini. Kalianlah penerusnya. Tapi bagaimana mungkin, Ayahanda? Kami belum mengerti tentang seluruh... Benar, Cempaka. Ayah, bukan kerajaan ini pada kalian. Lalu, dengan cara apa, Ayahanda? Dengan cara mencari teman hidup seorang putra mahkota. Putra mahkota? Benar. Cara kalian... lah yang berhak menggantikan kedudukan Ayahanda. Nah, sekarang kembalilah ke Kaputren. Istirahatlah. Pun Dewata mensucikan diri. Cempaka. Iya, Ayahanda. Jagalah adik-adikmu. Ia masih terlalu muda untuk kami tinggalkan. Sementara tidak ada kami berdua, kaulah yang menggantikan kedudukan Ayahanda di istana ini. Baiklah, Ayahanda. Titah Ayahanda, hamba junjung tinggi. Hamba mohon pamit, Ayahanda. Ayahanda. Sangat menjengkelkan. Waktunya kita harus kembali ke Kaputren. Dia masih duduk di hadapan ibunda. Dasar anak manja. Benar, Dinda Dewi Bulan. Dia memang manja. Lihat saja nanti. Kalau Ayahanda dan ibunda sudah berangkat, kita perlakukan ia seperti bibi emban. Hus, lihat. Dia menuju kemari. Mau apa dia? Kak, bolehkah saya ikut bermain? Enak saja. Kalau kau ingin bermain dengan kami, nih, cium dulu kakiku. Ampun, Kak. Ampun. Lihat Kakanda Cipaka. Lutut si Merah berdarah. Iya benar. Lututnya berdarah. Bisa celaka kita jika Ayahanda dan ibunda mengetahui hal ini. Cepat suruh dia masuk ke kamarnya sebelum diketahui bibi umban. Baik. Akan aku suruh ia masuk ke kamarnya. Heh, Putri Greg, kau tidak perlu bermain dengan kami. Nanti sifat manjamu menular kepada kami. Benar, nanti sifat manjamu itu bisa nular kepada kami. Cepat, suruh ia bermain sendiri di kamarnya. Merah, kau dengar apa perintah Dewi Bulan? Cepat, kau pergi dari sini dan awas. Jangan sekali-kali mengadu pada ibunda. Iya, Kakanda. Saya tidak akan mengadu pada siapapun. Sepanjang malam Dewi Merah meratapi nasibnya yang malang. Dan ketika pagi tiba, seluruh rakyat Angkasapura berkumpul di halaman istana untuk mengantarkan kepergian Baginda Wiratama dan Gusti Permaisuri Dewi Mahoni. Perlahan-lahan, kereta kencana yang ditunggangi Maha Baginda dan Gusti Dewi Mahoni meninggalkan halaman istana. Rasa haru menyelimuti seluruh rakyat Angkasapura. Perlahan-lahan, kereta kencana hilang dari pandangan mata. Diam-diam Dewi Merah menangisi kepergian itu. Adik-adikku, untuk sementara, akulah yang menggantikan kedudukan Ayahanda sebagai raja. Kalian harus patuh dengan perintahku. Kami akan mematuhi titah Kakanda Dewi Cempaka. Bagus. Kalian memang adik-adikku yang baik. Kakanda Cempaka? Ya? Saya akan mengutarakan sesuatu yang sangat penting. Oh, apa yang ingin kau utarakan padaku, Dewi Bulan? tentang Dewi Merah. Ada apa dengan Dewi Merah? Apakah dia membuat ulah? Bukan itu, Kakanda. Lalu apa? Semakin hari, rakyat Angkasapura semakin sayang padanya. Dan para pekerja istana pun semakin mencintainya. Aku yakin kelak kita akan tergeser dari istana ini. Dan Kakanda Dewi Cempaka tidak dapat menjadi ratu di istana ini. Apa? Aku akan tergeser dari singgasana ini? Tidak mungkin. Akulah yang berhak menjadi ratu. Aku mengerti, Kak. Tapi kita harus mengakui Dewi Merah lebih disukai oleh rakyat. Lalu sekarang bagaimana caranya memecahkan persoalan yang sangat rumit ini? Aku punya usul. Bagus. Usul apa itu? Lebih baik kita singkirkan Dewi Merah dari istana ini. Oh, usul yang sangat bagus sekali. Lalu dengan cara bagaimana? Dengan cara membubuhkan serbuk putik sari ke dalam air minum Dewi Merah. Serbuk putik sari? Iya, serbuk putik sari. Dengan cara itulah kita dapat menyingkirkan Dewi Merah dari istana ini. Aku kurang paham dengan serbuk putik sari itu, adikku. Serbuk putik sari adalah ramuan yang sangat manjur. Racun yang bekerja sangat cepat. Khasiat dan kegunaannya dapat membuat tubuh menjadi gatal-gatal dan berubah menjadi koreng serta mengeluarkan bau anyir yang sangat menjijikkan. Lalu, setelah kau bubuhkan serbuk putik sari itu ke dalam gelas minum Dewi Merah, apa yang harus aku lakukan? Kita perintahkan pengawal untuk membuang Dewi Merah ke tengah hutan dengan alasan Dewi Merah mempunyai penyakit menular. Hebat sekali kau. Tak kusangka aku mempunyai seorang adik yang mempunyai otak cemerlang. Terima kasih atas pujian Kakanda Dewi Cempaka. Sekaranglah waktunya kita harus bertindak. Hei, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju dengan cara itu? Kami setuju, Kak. Bagus. Mari kita laksanakan. Adik-adik, secara diam-diam keenam putri itu menyelinap masuk ke dalam kamar Dewi Merah. Pada saat itu, Dewi Merah sedang tertidur nyenyak. Dibubuhkannya serbuk putik sari itu ke dalam gelas Dewi Merah. Ketika tengah malam tiba, Dewi Merah terjaga dari tidurnya. Ia merasakan kerongkongannya sangat kering. Tanpa pikir panjang lagi, diteguknya air itu. Dan setelah fajar menyingsing, Dewi Merah merasakan tubuhnya gatal-gatal. Tatkala ia membuka matanya, hei, mengapa tiba-tiba saja tubuhku terasa nyeri seperti ini? Tubuhku mengeluarkan bau anyir dan kulitku berubah menjadi luka-luka yang mengerikan. Dewata, hukuman apa yang kau berikan pada hamba? Dan Ayu mengapa menangis? Apa yang terjadi? Aneh. Tidak seperti biasanya Den Ayu menangis seperti ini. Lebih baik pintunya aku buka saja. Den Ayu, mengapa tubuh Den Ayu seperti ini? Jaga Dewa Batara, hukum apa yang telah kau berikan pada junjungan hamba? Hamba akan panggil tabib, Den Ayu. Jangan, jangan Bibi Mban. Jangan panggil tabib. Penyakit saya tidak akan sembuh. Biarlah Mban, saya akan memohon ampun pada Dewata. Den Ayu, hamba pun merasakan penderitaan Den Ayu. Semoga saja penyakit Den Ayu dapat disembuhkan. Hamba akan selalu berdoa dan menjaga Den Ayu. Terima kasih, Bibi Mban. Kau sangat baik. Hei, Merah. Kau sudah tahu mengapa aku memanggil kau ke istana. Tubuhmu sekarang seperti bangkai dan wajahmu tidak cantik lagi. Tidak pantas kau menempati istana ini. Apalagi kau menyandang gelar Putri Raja. Bisa-bisa seluruh rakyat menuduh istana ini penyebab penyakit menular. Saya mengerti, Kak. Tapi tidak bisakah menunggu sampai Ayahanda kembali ke istana ini? Hah? Apa kau bilang? Menunggu ayahanda kembali ke istana. Merah, akulah yang menjadi raja di istana ini. Sebelum ayahanda kembali, kau sudah harus pergi. Kalau didiamkan terlalu lama, bisa-bisa penyakitmu itu akan menular kemana-mana. Pengawal! Yuk! Buang Putri Merah ke tengah hutan. Jauhkan dia dari seluruh rakyat, sebab penyakitnya itu bisa menular kemana-mana. Ampunilah saya. Pengawal, cepat bawa dia ke tengah hutan. Baik, Tuan Putri. Kak! Tunggu. Gusti Dewi Cempaka, janganlah berbuat seperti itu. Kasihan Dewi Merah. Apa pedulimu membantulah? Kalau kau tidak suka, kau boleh pergi dari istana ini. Pengawal. Taulat, Tuan Putri. Buang emban tua ini ke tengah hutan bersama Dewi Merah. Oh, ampun. Mari kita berangkat. Mampuslah kalian berdua. Semoga kau mati diterang binatang buas. Dewi Merah dan Bibi Emban dibuang ke tengah hutan belantara. Para pengawal yang ditugaskan membuang Putri Merah dan Bibi Emban merasa iba. Kemudian mereka membuatkan Putri Dewi Merah sebuah rumah dari bambu. Sementara itu, di kerajaan Anjungan Baratara. Sayembara dari kerajaan Anjungan Baratara memberitahukan kepada putra-putri di seluruh jagat raya bahwa putra mahkota Indrajaya akan berkeliling dunia dengan cermin ajaibnya. Dan barang siapa yang bisa bercermin pada cermin ajaib milik Paduka Indrajaya, maka dialah yang akan menjadi permaisuri. Pengawal, sudah beberapa kerajaan yang kita singgahi, tapi tak seorang pun putri yang dapat bercermin pada cermin ajaibku. Iya, benar Paduka. Padahal yang bercermin pada cermin ajaib telah banyak sekali. Kebanyakan mereka kaum bangsawan dan mereka sangat cantik-cantik. Tapi tak seorang putri pun yang dapat melihat wajahnya dalam cermin ajaib Paduka. Ah, saya jadi heran. Mengapa jadi heran? Iya, Paduka. Biasanya jika kita bercermin pada cermin biasa atau pada cermin yang dijual di pasar, saya maupun putri-putri yang lain dapat melihat wajahnya dalam cermin itu. Tetapi pada cermin milik Paduka, wah, sama sekali tidak ada wajah kita. Kosong. Cermin itu hanya bersinar saja. Iya, itulah kelebihan cermin ajaibku. Kau tahu pengawal, yang bisa bercermin pada cermin ajaibku hanya gadis sempurna. Ah, gadis sempurna? Maksud Paduka, gadis sempurna itu yang bagaimana? Gadis sempurna adalah gadis yang memiliki sifat-sifat yang baik. Tidak dengki dan tidak suka memusuhi sesamanya. Tidak memiliki sifat benci, tidak suka dendam. Ah, apakah gadis sempurna itu cantik, Paduka? Tentu saja cantik. Namanya saja gadis sempurna. Jadi harus sempurna segala-galanya. Pengawal, lebih baik kita istirahat dulu. Tubuhku sangat letih sekali. Baik, Paduka. Akhirnya, karena letihnya, putra mahkota dan pengawalnya tertidur di tepi hutan belantara. Dan ketika putra mahkota terjaga dari tidurnya, betapa terkejutnya ia. Ia melihat cermin ajaibnya dibawa lari seekor kera ke tengah hutan. Kemudian, dikejarnya kera itu. Namun kera itu sengaja mempermainkan putra mahkota. Dibuangnya cermin ajaib itu tepat di kaki seorang putri yang sedang mengambil air di tepi sungai. Oh, Bibi Emban, benda apakah itu? Cahayanya menyilaukan mata. Sebuah cermin, Den Ayu. Bibi Emban, mataku silau dan tubuhku semakin gatah. Oh, jagat Batara Dewa. Cermin itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Dan, oh, tubuh Dewi Gusti merah berubah seperti sedia kala. Oh, sungguh aneh cermin itu. Hei, Bibi Mbah, lihat tubuhku. Semuanya telah berubah kembali. Oh, Gusti Dewi merah, tubuhmu sekarang sudah seperti sedia kala. Benar, Bibi Mbah. Sungguh aneh cermin itu. Ia dapat menyembuhkan penyakitku ini. Sekarang, bercerminlah pada cermin itu. Iya, baik, Bibi Mbah. Terkejutnya hati Dewi Merah ketika melihat wajahnya pulih kembali. Namun mereka tidak mengetahui bahwa pemilik cermin itu mengintip dari balik semak belukar. Oh, aneh pengawal. Mengapa di hutan yang seperti ini ada seorang gadis cantik? Lihat pengawal. Iya. Gadis cantik itu bercermin pada cermin ajaibku. Dan ia dapat melihat wajahnya sendiri dalam cermin itu. Oh, jadi dialah gadis sempurna yang selama ini aku cari-cari. Tapi Paduka, mengapa gadis sempurna itu berada di tengah hutan? Aku sendiri tidak tahu, pengawal. Lebih baik kita tanyakan siapa dia. Oh, Bibi Emban, wajahku cantik sekali dalam cermin ini. Apakah aku tidak bermimpi? Tidak, Den Ayu. Den Ayu tidak bermimpi. Cermin inilah penyebabnya, sehingga membuat sembuhnya penyakit Den Ayu. Iya, Bibi Emban. Tapi cermin ini milik siapa ya? Mengapa tiba-tiba ada di sini? Hei, siapa kau? Aku adalah putra mahkota Indrajaya. Asalku dari kerajaan Anjungan Baratara. Dan aku kesini mencari cermin ajaibku yang dibawa lari seekor kera. Dan sekarang cermin itu berada di tanganmu. Sembah sujud kami, Paduka. Maafkanlah atas kesalahan junjungan hamba. Gusti Dewi Merah tidak sengaja mengambil cermin itu. Ternyata gadis ini bernama Dewi Merah. Sungguh cantik wajahnya. Pantaslah gadis ini disebut sebagai gadis sempurna. Maafkanlah hamba, Paduka. Hamba tidak sengaja mengambil cermin ini. Cermin ini hamba temukan di tepi sungai. Aku mengerti, Dewi Merah. Sekarang, marilah kita keluar dari hutan belantara ini. Tidak pantas kita berada di sini. Kemudian mereka berempat keluar dari hutan itu. Lalu Dewi Merah bercerita tentang siapa dirinya yang sebenarnya serta asal-usulnya. Tanpa berpikir panjang, putra mahkota Indrajaya memacu kudanya menuju istana Angkasapura. Pada saat itu, Baginda Wiratama dan Gusti Permaisuri Dewi Mahoni telah kembali ke istana. kedatangan Dewi Merah disambut hangat oleh Baginda dan seluruh rakyat Angkasapura. Betapa gembiranya Baginda Wiratama mendengar maksud Putra Mahkota Indrajaya yang ingin meminang Putri Dewi Merah. Maka pada saat yang sudah ditentukan, tepatnya pada bulan Purnama, resmilah Dewi Merah menjadi permaisuri Putra Mahkota Indrajaya. Selamat berpisah dengan sangat cerita, dan kisah lagu dan cerita.